بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، الحمد لله، kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang banyak, dan sungguh merupakan nikmat yang paling agung manakala seseorang hidup dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari bahaya yang mengancam, yaitu syirik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang mati dalam keadaan dia beribadah kepada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu pula, man mata wa huwa la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Suatu hadis yang singkat namun menjadi suatu hal yang di satu sisi memberi harapan besar, yaitu bagi mereka yang hidup dengan tauhidullah yang murni, mentauhidkan Allah, bersih dari kesyirikan, tidak berbuat syirik sekalipun sedikit. Dan hadis tersebut juga memberi suatu ancaman yang sangat mengerikan, manakala ada seseorang yang mati dan masih membawa dosa syirik, diancam masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis itu, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memiliki perhatian besar terhadap akidah-akidah kita, terhadap keimanan kita kepada Allah sejauh mana upaya kita dalam menjaga akidah, keyakinan kita. Dahulu Nabi SAW, beliau betul-betul berupaya menjaga umat ini dari segala sesuatu yang bisa merusak akidah. Bagaimana umat ini selamat dari kesyirikan? Jangan sampai terjerumus pada kesyirikan yang betul-betul bisa menghancurkan akidah, keyakinan kepada Allah yang benar. Cobalah kita mengingat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ya, ketika ada suatu ucapan yang bisa merusak akidah. Dalam suatu ketika, yaitu ketika ada budak-budak wanita yang melantunkan bait-bait syair, ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan senangnya, karena saat itu saat pernikahan, dia melantunkan beberapa bait syair. Di antara yang dia ucapkan ketika itu, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Faqal, maka Nabi SAW segera mengatakan, amma hadza fala taqulu, adapun ini jangan kamu ucapkan. Ma ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu sesuatu yang akan terjadi besok illallah, kecuali Allah. Hadis ini dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di situ kita melihat begitu jelas, ya, Nabi SAW menutup pintu-pintu yang berbahaya itu. Ketika bait-bait syair dilantunkan dan masih bisa diterima, tidak ada masalah, oleh beliau dibiarkan. Begitu terucap kata-kata yang tidak benar dan ini terkait dengan bab akidah apalagi, sangat berbahaya. Langsung Nabi katakan, amma hadza fala taqulu, adapun ini jangan kamu ucapkan. Ya. Dan Nabi terangkan bahwa ma ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu perkara yang akan terjadi besok kecuali Allah. Bab mengetahui perkara yang akan datang, ini namanya urusan gaib. Besok apa yang akan terjadi, besok apa yang akan menimpa seseorang, keberuntungan atau kecelakaan, itu rahasia Allah. Seseorang tidak ada yang tahu, bahkan bukan manusia saja, malaikat-malaikat pun enggak mengerti. karena ini menjadi kekhususan Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَى اللَّهِ. Katakan, tidak ada yang tahu siapa saja yang di langit-langit dan bumi urusan yang gaib kecuali Allah. Ya. Jadi ini merupakan sifat Allah Azza wa Jal yang khusus baginya. Kalau ada yang meyakini seseorang bisa tahu apa yang akan terjadi besok, berarti dia menjadikan seseorang tadi sebagai tandingan bagi Allah. Diserupakan dengan Allah dalam hal mengetahui urusan gaib. Inilah yang namanya syirik. Dalam penjelasan ulama, ini macamnya adalah syirik dalam hal sifat-sifat Allah. Sifat yang itu khusus dimiliki Allah, diyakini pula ada pada orang. Jadilah orang itu tandingan bagi Allah, diserupakan dengan Allah. Ya, itulah yang namanya syirk. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi ini contoh dari sekian contoh tentang upaya Nabi SAW menjaga akidah umat. Di saat yang lain ada orang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Tapi Nabi SAW tentu beliau orang yang sangat tahu. Beliau orang yang paling tahu bab agama. Dengan ucapan itu, Nabi SAW langsung mengatakan, Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Disetarakan aku dengan Allah. Bal masya Allah wahdah. Bahkan ini adalah yang Allah kehendaki olehnya satu-satunya. Ya. Jadi sisi kesalahannya di mana? Teguran Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat itu yang mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, dari sisi mana? Ya, dijelaskan oleh para ulama, ia dengan mengatakan Masya Allah, ini apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Dalam bahasa Arab, dan itu dengan huruf waw, ya kan? Wa. Masya Allah wa syi'ta. Kata ulama, huruf waw ini dalam bahasa Arab ya, yaqtadi al-muqaranah ya, atau al-musawah, atau yang semakna dengan itu. Huruf waw ini punya suatu makna yang konsekuensinya itu apa? Menyetarakan. Kamu dan kamu. Kamu dan fulan. Anta wa fulan. Huwa wa fulan. Dalam bahasa Arab, huruf waw ini punya makna apa? Menyetarakan. Jadi ketika dikatakan Masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, seolah-olah di situ disetarakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Disitulah Nabi kemudian mengingkari aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau jadikan aku setara dengan Allah? Nah, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Keliru mengucap seperti itu. Salah. Bal masya Allah wahdah, bahkan ini kehendak Allah satu-satunya. Ya. Jadi, dalam susunan bahasa Arab, kalimat itu salah. Dan ini kalau ditinjau dari sisi akidah, ya tinjauannya dari sisi akidah tadi, salah karena ada unsur penyetaraan tersebut antara makhluk dengan Allah Rabb sekalian alam. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini bahwa Nabi SAW menutup segala pintu-pintu kesesatan dan apalagi kaitannya dengan akidah, kemurnian akidah, kemurnian tauhid. Ya, kalau kita bicara keyakinan sahabat itu, wallahu a'lam, tentu husnudzon kita nggak mungkin seorang sahabat mau menyamakan Nabi dengan Allah, nggak mungkin secara keyakinan, ya kan? Mereka paham Allahu Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam, sementara kita ini manusia makhlukun, marbubun, makhluk yang kita ini milik Allah, diatur Allah, itu sudah keyakinan jelas, sehingga dia hanya keliru dalam bab pengucapan. Nah, ini oleh ulama disebut dengan syirkun fil alfaz. Kesyirikan dalam tutur kata. Keliru dalam bertutur kata sekalipun dia tidak bermaksud makna yang salah itu. Namun tetap salah. Ya. Seorang yang bertauhid, betul-betul bertauhid harus membersihkan tutur katanya. Sekali lagi, sekalipun tidak bermaksud makna yang salah. Nah, ini tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita belajar. Kita talabul ilm. Kita memahami, kita mengerti. Sehingga kita bisa menjaga tutur kata kita. Bersih dari lafad-lafad yang keliru sekalipun, sekali lagi, makna yang keliru tadi tidak dia maksudkan. Walhasil, kita melihat dari hadis itu upaya Nabi SAW bagaimana menjaga akidah umat ini. Ayuhal ikhwah, rahimakumullah, di dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan upaya-upaya beliau di dalam menjaga kemurnian akidah ini. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an, dia berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pergi bersama utusan Bani Amir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid bagi kami. Faqal, "As-sayyid Allah." Nabi mengatakan sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Qulna wa afdaluna fadla. Kami berkata lagi, engkau adalah yang paling afdal dari kami. Keutamaannya, engkau paling utama. Wa'azamuna taulan. Engkau yang paling besar. Ya, jasanya. Faqal qulu biqaulikum. Nabi kemudian berkata lagi, katakan dengan kata-kata kalian itu, au ba'di qaulikum, atau sebagiannya saja, wa la yastajriyannakum syaitan. Dan jangan sampai setan menyeret kalian, yakni menjerumuskan kepada sesuatu yang terlarang. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nasan qalu ya Rasulullah. Kata sahabat Anas radhiyallahu an bahwa ada orang-orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa abna khairina, wahai orang yang terbaik dari kami, wa abna khairina, dan putra orang yang terbaik dari kami, wa sayyidana wa abna sayyidina, dan pimpinan kami serta putra dari pimpinan kami. Faqal, maka Nabi berkata, ya ayuhan nas qulu biqaulikum. Wahai manusia, qulu biqaulikum. Ucapkan kata-kata kalian tersebut, wala yastahuyannakum syaitan. Dan jangan sampai setan menyeret kalian. Ya. Menjerumuskan kalian. Ana Muhammad ibn Abdullah. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. La tarfa'uni ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku enggak suka kalian melebih-lebihkan aku, meninggi-ninggikan aku. Fauqa manzilati allati anzalanillah, lebih dari kedudukan yang Allah tempatkan aku padanya. Riwayat An-Nasa'i. Nah, dua hadits ini kejadian yang mirip ya. Dan di situ kita juga melihat bagaimana upaya pencegahan dari Nabi SAW pada umatnya agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang melampaui batas terhadap beliau sehingga bisa jatuh dalam syirik. Pada hadis yang pertama tadi disebutkan bahwa saat para sahabat datang dan mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid bagi kami. Secara makna benar ini, enggak ada salahnya. Dari sisi makna bahwa Nabi adalah sayyid bagi para sahabat dan bagi umat ini, pimpinan ya, yang mengatur ya urusan-urusan umat, menjadi panutan, menjadi pemimpin ya. Ini kata-kata yang benar. Namun coba di sini kita perhatikan, Nabi sempat menghentikan. Apa kata Nabi? As-sayyid Allah. Sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Yakni di sini kalau kita perhatikan bahwa Nabi SAW tidak menyalahkan lafaz yang pertama tadi, anta sayyiduna. Hanya saja Nabi memberikan peringatan agar tidak berlebihan, jangan sampai kebablasan. Cukup pada kata-kata sayyiduna titik. Ya, dan diingatkan bahwa Sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Allah yang mengatur urusan manusia, Allah yang menguasai mereka dan seterusnya. Jadi As-Sayyid ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah, dan itu Sayyid yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sempurna. Ya. Nah, jadi Nabi SAW di sini sempat menghentikan, dan ini sebagai upaya, jangan kebablasan. Ya, tempatkan Nabi sesuai tempatnya. Katakan Sayyiduna, sudah. Ya, jangan kebablasan. Sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Kemudian, para sahabat ketika itu melanjutkan, ya, masih menyebut Nabi dengan sebutan yang lain, namun juga masih pada batas yang benar. Wa afdaluna fadla, wa a'zamuna taula. Engkau adalah yang paling afdal dari kami, engkau yang paling berjasa bagi kami. Yani di tengah-tengah mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Betul. Ucapan yang benar. Namun Nabi khawatir jangan kelebihan juga. Langsung Nabi katakan lagi, qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum. Katakan ucapan kalian itu atau sebagiannya. Namun jangan terseret oleh syaitan. Ya. Jangan kelebihan. Ini masih benar. Jangan kelebihan. Jadi Nabi khawatir sekali kalau-kalau mereka memuji Nabi sampai melampaui batas. Sehingga jatuh dalam syirik. Nah, pada hadis yang kedua, sama juga. Dengan pujian, anta khairuna wabni khairina, wabna khairina. Engkau yang terbaik dari kami, putra orang yang terbaik dari kami, sayyiduna wa ibnu sayyidina, ya. Masih boleh, masih benar. Tapi Nabi SAW segera ingatkan, qulu biqaulikum. Katakan kata-kata kalian itu, tapi jangan terseret oleh syaitan. Jangan kebablasan. Nabi ingatkan bahwa ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Jangan melampaui batas ini. Ya, beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Konsekuensi daripada kata Abdullah, hamba Allah, dia tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Dia itu abdun, bukan ma'budun. Abdun itu yang beribadah, bukan ma'budun, bukan yang diibadahi. Jadi pada batas abdun, pujian apapun jangan sampai dengan pujian yang menjadikan beliau sebagai ma'budun yang diibadahi. Ya, warasuluh, dan beliau adalah utusan Allah, yakni ya orang yang Allah pilih, orang yang Allah muliakan dengan risalah, jangan kemudian disepelekan sebagaimana orang-orang kafir ya menyikapi beliau dengan mengingkari kerasulan beliau. Ma uhibbu an tarfa'uni. Aku enggak suka kalian meninggi-ninggikan aku. Fauqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal. Melebihi kedudukan yang Allah dudukkan aku padanya. Jangan melampaui batas. Nah, di sinilah juga Nabi SAW mengingatkan, ya, sebagai penjelas pula bagi hadis-hadis ini, kata beliau SAW, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku dengan pujian yang mengandung kedustaan. Ya. Pujian yang mengandung kedustaan gimana? Seperti yang dilakukan oleh Nasrani terhadap Isa. Dipuji-dipuji sampai menuhankan Isa. Ini ada unsur apa? Dusta. Gimana dusta? Iya. Kalau Isa dikatakan Ibnullah, putra Allah, apa benar? Tentu tidak. Nah, ini dusta. Dipuji, disanjung, yang mengandung unsur kedustaan. Kedudukan beliau sebagai manusia dilampaui sampai dikatakan sebagai putra Allah. Nah, Nabi katakan, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji aku dengan pujian yang melampaui batas, mengandung unsur kedustaan. Innama ana abdun, aku ini hanya seorang hamba. Faqulu abdallah wa rasulah. Aku hanya seorang hamba, katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Tadi kita telah sebutkan bahwa abdun ya, berarti seorang hamba, tetap pada posisinya sebagai hamba, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh dilebihkan dari status tersebut sebagai hamba. Kalau dilebihkan seperti halnya Nasrani memuji Isa, berarti bukan lagi abdun nantinya. Ya, tapi ma'budun, menjadi sesembahan, dipertuhankan. Ya. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, kita melihat bagaimana upaya-upaya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian rupa dalam menjaga sekali lagi akidah umatnya. Jangan sampai ada kesyirikan yang menghancurkan akidah mereka dalam tutur kata, ya, dalam keyakinan. Ya. Sehingga bersih akidah itu, benar. Sehingga seseorang wafat dalam keadaan apa? Bertauhid dengan tauhid yang murni. Pada kejadian yang lain diceritakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an bahwa Nabi SAW menemui atau ditemui gitu ya. Yani seseorang datang kepada Nabi SAW wa fi yadihi halqatun min sufrin. Di lengan itu ada gelang ya dari besi kuningan. Maka Nabi berkata kepada orang itu, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kok ada gelang di lengan dari kuningan? Apa ini? Dia mengatakan, "Minal wahinah." Ya, ini dipakai karena untuk menangkal penyakit wahinah. Dipakai gelang ini untuk apa? Minal wahinah. Untuk menangkal penyakit wahinah. Disebutkan dalam penjelasan ulama, bisa jadi yakni orang memakai dengan maksud menangkal sebelum apa? Sebelum terkena. Jadi upaya antisipasi ya. Tolak bala. Sehingga dipakailah gelang itu. Atau dilakukan itu untuk apa? Untuk pengobatan. Ya, gelang dipakai untuk pengobatan dari penyakit wahinah. Wahinah ini suatu penyakit yang mengenai apa? Urat begitu di bagian pundak dan tangan. Ya. Mereka di antara upaya penyembuhannya dengan cara itu. Namun itu bukan cara yang dibenarkan menurut syariat maupun menurut akal yang sehat. Tidak ada sangkut pautnya gelang itu dengan kesembuhan penyakit. Ya, secara akal sehat, apa sangkut pautnya? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat itu, inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya itu tidak menambah kamu kecuali justru kamu semakin lemah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alayha ma aflahta abadan. Sungguh kalau kamu wafat dan itu gelang masih ada sama kamu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, lihatlah bagaimana upaya Nabi menjaga akidah umat. Ya, gelang yang dipakai itu bukan gelang hiasan. Bukan seorang wanita memakai gelang untuk berpenampilan bagus, menarik, bukan. Ya. Namun gelang itu dipakai dengan tujuan tadi, tolak bala. Ya. Dengan tujuan tolak bala. Menyembuhkan atau antisipasi. Maka ini adalah suatu keyakinan yang tidak benar. Ini merusak akidah. Kalau sampai diyakini bahwa sesuatu menjadi penyebab kesembuhan atau terhindarinya suatu penyakit, padahal nggak ada sangkut pautnya. Ingat ya, tidak ada sangkut pautnya. Bukan sesuatu yang ada sangkut pautnya. Misalnya dalam syariat telah disebutkan madu sebagai obat, ya kan? Ada sangkut pautnya. Atau ada sangkut pautnya secara akal yang sehat, secara pengalaman yang benar. Ya. Seseorang misalnya sakit lambungnya, sakit mah, minum kunyit secara rutin menjadi sembuh. Mujarrab, ada eksperimen yang benar di situ. Ya. Ada hubungan sebab musabab secara alami yang benar. Enggak ada masalah. Namun gelang tadi dengan penyakit tadi enggak ada ikatan sebab musabab. Kok diyakini sebagai sebab, ya, sebab kesembuhan dari penyakit itu, atau apalagi sebab tertolaknya bala sebagai antisipasi sehingga kena penyakit. Lebih tidak masuk akal lagi. Maka ini syirik. Ini perbuatan syirik. Ya, walaupun kata ulama ini syirik asghar. Apalagi sampai pada keyakinan benda itulah yang memberi manfaat. Kalau sampai seperti itu, bukan hanya syirik asghar, ya, bukan hanya syirik asghar, itu sudah syirik akbar, syirik besar kalau sampai diyakini benda itu yang menjadi pemberi manfaat baginya. Maka Nabi SAW berkata seperti tadi, inzi'ha, lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, itu enggak menambah kamu kecuali semakin lemah. Jadi sampai dalam urusan duniawinya saja juga enggak dapat. Bukan semakin sembuh, malah semakin lemah. Apalagi di akhiratnya. Nabi katakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alayha ma aflahta abadan. Kalau kamu mati, masih kamu pakai itu, kamu enggak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Begitulah upaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga umat ini. Menjaga akidahnya agar mereka betul-betul bersih, ya. Di kesempatan yang lain Nabi juga mengingatkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang bahayanya syirik yang tersembunyi. Nabi katakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Asy-syirk fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin naml." Syirik di umat ini lebih samar daripada langkah kaki semut. Sahabat Abu Bakar lalu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa hal syirk illa man ja'ala lillahi niddan? Wa hal syirk illa, tidakkah syirik itu kecuali orang yang menjadikan bagi Allah itu tandingan yang lain, sesembahan yang lain?" Nabi SAW menekankan lagi, "Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin naml." Syirik di umat ini lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut. "Wahal adulluka ala syai' idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa katsiruhu." Maukah kuberitahu kamu suatu kalimat doa? Bila kamu katakan, maka akan hilang syirik itu sedikitnya atau banyaknya. Qul, katakan, "Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh." Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu yang aku ketahui. "Wa astaghfiruka lima la a'lamuh," dan aku mohon ampunan kepadamu yang tidak ku ketahui. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, "Qulhu thalathan," ucapkan tiga kali. Nah, di sini sekali lagi upaya Nabi SAW dalam menjelaskan kepada umat ini tentang syirik, ya. Upaya-upaya pencegahan dan pembersihan agar umat ini betul-betul bersih daripada syirik. Ya, sehingga dengan berbagai upaya-upaya tadi, maka tentu diharapkan seorang muslim betul-betul bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dengan tauhid yang murni. Kalau tidak ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh, yang serius, ya, jangankan syirik yang tersembunyi, syirik yang tampak saja banyak orang-orang yang jatuh padanya. Suatu saat juga sahabat Hudzaifah, ya, Hudzaifah, seingat saya beliau melihat seorang anak, ya, yakni diriwayatkan bahwa dia menjenguk, ya, anak. Ternyata si anak yang dijenguk itu yang sedang sakit, ya, dikalungkan padanya jimat. Ya, benang dikalungkan, mungkin ada juga jahitan-jahitan di situ. Ya, yang ternyata ya tamimah, jimat. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika menjenguk anak itu kok seperti itu, ya sakit dia. Maka beliau putus itu, ya kalungnya itu diputus oleh beliau dan dinasihati. Ya tentu ini seorang sahabat yang mulia, yang punya kedudukan, didengar, ya kan? Sehingga perbuatan beliau insya Allah gak menimbulkan sesuatu yang bermasalah. Bahkan jadi manfaat bagi orang itu. Sambil beliau mengatakan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Mengingatkan. Tidaklah mayoritas mereka itu iman kepada Allah, kecuali juga mereka musyrik. Nah, ini bahaya ya kan? Iman kepada Allah, tapi juga musyrik. Gimana ini? Nah, seperti itu. Iman kepada Allah, Islam, ya kan? Sholat, zakat, puasa, mengakui kebenaran Islam, syahadat, dua kalimat syahadat, yu'min billah, beriman kepada Allah. Namun juga yusyrikun, berbuat syirik. Syirik apa? Itu syirik kecil itu. Nah, jadi jangan seperti itu. Ayat ini walaupun kata ulama asalnya terkait dengan kondisi musyrikin dulu yang jatuh dalam syirik akbar. Yu'minu aktsaruhum billah. Rata-rata mereka beriman kepada Allah. Iman dalam hal rububiyah. Yakin Allah pencipta alam semesta. Yakin Allah itu pengaturnya, pemiliknya. Wahum musyrikun, tapi mereka juga syirik. Syirik dalam hal uluhiyah. Giliran berdoa, juga berdoa kepada selain Allah. Jadi di samping iman mereka kepada Allah, juga syirik mereka dengan doa kepada selain Allah. Nah ini asalnya ayat ini terkait dengan kondisi musyrikin itu. Namun secara makna juga bisa diterapkan pada orang-orang Islam yang seperti itu. Ya, Islam, iman, syahadat, dua kalimat syahadat, tapi juga berbuat syirik-syirik seperti itu. Nah kalau kita menengok di zaman kita sekarang ini yang seperti itu, ada apa enggak? Insya Allah jawaban kita sepakat. Ada kan? Ada. Bukan hanya ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Ya kan? Nah, itu kondisi umat ini ternyata. Nah, padahal ini perkara yang sangat penting, sangat mendasar. Kemurnian akidah. Bersihnya akidah. Yang tadi di awal pembahasan kita, kita ingatkan kita dengan hadis Nabi. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati dan dalam keadaan ia masih menjadikan tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Ya. Syirik-syirik kecil tadi ya tetap syirik ya. Ulama rahimahumullah ya. Di sini ada yang mengatakan dosa syirik sekalipun syirik kecil tidak akan diampuni. Wah, berat ya kan. Kalau memang pendapat ini pendapat yang kuat yang benar, apa enggak berat? Syirik kecil tetap tidak akan diampuni. Wah, berat. Padahal banyak sekali yang jatuh dalam syirik kecil. Terus gimana, apa kekal di neraka sama dengan syirik akbar? Tidak. Kalau syirik akbar orangnya kekal. Kalau syirik kecil tidak kekal di neraka. Namun kalau tidak diampuni berarti juga pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan dosa besar yang apa? yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain itu bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau syirik kecil pasti dihukum menurut pendapat itu, kalau dosa besar bisa dihukum, bisa pula diampuni. Masih ada harapan diampuni dan enggak masuk neraka. Kalau syirik kecil tidak ada harapan diampuni menurut pendapat tersebut. Ya, ini sekali lagi pandangan sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan syirik asghar ya juga tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah bisa diampuni sebagaimana dosa besar. Ala kulli hal, kita jangan dalam bab seperti ini jangan bermudah-mudahan, paling juga Allah ampuni. Ya. Iya, kalau enggak gimana? Ya. Makanya kita ambil ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Ambil sikap yang lebih menyelamatkan kita. Karena itu syirik-syirik ini besar atau kecilnya harus betul-betul kita waspadai. Harus betul-betul kita jauhi. Ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Kalau Nabi SAW tadi sedemikian rupa, ya, beliau sebagaimana hadis yang tadi kita baca semua, betul-betul menjaga umat ini, bagaimana kita sebagai umat yang beliau jaga, ya harus ya betul-betul memahami itu, sehingga kita pun betul-betul hati-hati. Ya. Hati-hati dalam menjaga akidah kita. Dan tidak bisa kita lakukan kehati-hatian ini kecuali dengan belajar, ya. Sekali lagi, kalau enggak belajar kita enggak tahu yang begini-begini, ya. Syirik akbar terjadi di umat ini di masa ini banyak. Ini zaman bukan zaman jahiliyah, bukan. Ini bukan zaman yang fasilitas informasi masih susah, bukan. Kata orang ini sudah zaman modern, ya kan? Informasi, transportasi, komunikasi, ya, semuanya mudah. Terus gimana dalam bab keyakinannya, apakah juga seiring dengan kemajuan itu, ternyata sepertinya kurang seiring. Yakni bab teknologi begitu maju, bab keyakinan masih saja seperti orang-orang dulu banyak. Ya, bukan keyakinan-keyakinan yang istilahnya maju dengan ilmu yang benar, tapi ternyata kesyirikan-kesyirikan zaman dulu masih ada di tengah umat ini. Ya, nggak maju dalam bab akidah. Ya, tetap banyak kebodohan-kebodohan dalam bab akidah. Dan subhanallah, itu yang Nabi SAW sebutkan, ya, betul-betul ya menjadi ancaman. Dan kita melihat juga ya kenyataannya. Kata beliau SAW, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'buda fi'amun min ummati al-awthan. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai sekelompok dari kabilah-kabilah di umat ini gabung dengan musyrikin. Dan sampai sekelompok atau sekian kelompok dari umat ini menyembah lagi berhala. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hatta tattariba alayat nisa'i daus haula dil khalasah. Dil khalasah itu nama berhala juga di Yaman, ya. Kata Nabi, tidak akan bangkit hari kiamat sampai tattarib alayat nisa'i daus, yakni wanita-wanita kabilah Daus. Maksud dari kalimat itu tattarib alayat, ya, mereka menaiki tunggangan-tunggangan, ya, untuk ke berhala itu menyembah lagi berhala, ya. Jadi sekalipun zamannya zaman modern dari sisi teknologi, informasi, transportasi, ya, tapi akidahnya masih banyak yang berakidah apa? Kuno. Ya, syirik. Keyakinan-keyakinan jahiliyah muncul. Bahkan secara tegas pula, hatta yu'badal Lat wal Uzza, sampai diibadahi lagi Lata dan Uzza. Jadi ada yang menghidup-hidupkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan merasa aman. Ya, karena nyatanya kita juga melihat di tengah masyarakat kita yang masih mempraktekkan praktek-praktek kesyirikan banyak. Ya. Mendirikan suatu bangunan. Kalau kita lihat alatnya, oh canggih. Alat-alat berat yang Masya Allah. Ya, insinyurnya yang bikin gambarnya Masya Allah. Yang bikin RAB-nya, sekolahnya Masya Allah. Semuanya. Ya, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan semuanya orang-orang sekolah tinggi. Giliran mau bikin bangunan, ritual dulu, kembali ke zaman jahiliyah dulu, sembelihan sapi, tanam kepalanya, baru mulai apa proyeknya. Loh, ini gabungan, ya, gabungan apa? Modern dan jahiliyah. Ya. Modern proyeknya, jahiliyah akidahnya. Ini gimana ini? Ya. Kok masih seperti itu? Ini syirik-syirik akbar, bukan syirik kecil lagi. Ya. Menyembah, menyembelih. Karena selain Allah Azza wa Jal, didasari karena takut kepada selain Allah Azza wa Jal, takut yang itu ibadah. Ya. Takut kalau terjadi sesuatu nanti di kemudian hari terhadap bangunan itu, dan lain-lain. Nah, ayyuhal ikhwa rahimakumullah, ini semua harus menjadi pelajaran penting bagi kita, ya. Pelajaran berharga bagi kita bahwa kita memang harus betul-betul dalam agama ini serius, ya. Serius, bukan hanya sambilan, ya. Islam bukan hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, ya. Bukan hanya itu, Islam lebih daripada itu, dan terutama bab akidah ini, kalau tidak dipelajari secara rinci dan detail, kita bisa terjerumus pada jebakan-jebakan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua dari apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.